Swamudi puja-puja bangsa di sana tempat lahir beta dibuai dibesarkan bunda tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu di puja-puja bangsa di sana tempat lahir beta dibuai dibesarkan bunda tempat berlindung di hari tua. Mata tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata.